Silakan Rara gantian dong. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ada di sini dan juga Kak Tojon, nah ini Om. Dan teman-teman semuanya sudah hadir, pokoknya tetap damai, stay cool di Desa Tunahan tercinta ya. Gak boleh ada keributan karena ini hari Jumat, harus banyak berkah, jadi kita harus tetap stay cool ya. Lagu khusus Rara yang nyanyi Surat Cinta untuk Rudy Ibrahim dan juga kenal lho Ra. Makdel ngono iki Mas. PHP Solja. Ya, siap ya nanti ya. Ya nanti ditunggu oke, ya. Oke, jangan khawatir ya. Teman-teman semuanya. Oke, sebelum Rara nyanyi kita akan tampilkan dulu satu lagu apa nih, Seng? Cinta Terlarang. Cinta Terlarang yang nyanyi tebak siapa? Evi Serenata. Oke, yes. Selamat siang juga buat Rakin Antires, selamat siang, thank you. Lagi-lagi, Res. Teman-teman, apa? Eri Mokondo. Apa? Eri Mokondo. Eri Mokondo, ya. Kata coba bol, tambahin bro, abon. Ari Putra Mandala, selamat siang, terima kasih lagi. Nova Putra. Oh iya, Nova Putra. Evi silakan. Iya. Gue ngerti, wah yune kene gua telan putih. Yang mana yang gatel, yang mana? Tangannya sih. Coba garukin tadi dong. Tadi malam gini kok. Garukin tadi dong. Malam gini terus, neng tadi gilirannya karo garukin terus. Masya Allah, nduk, nduk gue. Coba digarukin. Sudah sembuh saya. Biar sembuh. Sudah sembuh. Kalau saya gak digaruk, dielus gini ya. Cie. Oke, silakan. Ya baik, selamat siang semuanya. Buat warga, ini masih Tunahan atau Kaligarang? Tunahan ya. Warga Tunahan yang tercinta, bapak, ibu, mbak, adik-adik semuanya. Juga khususnya untuk Nyentrik dan Dua Sejoli ya. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Amin. Oke. Ya, kali ini satu lagu. Cinta Terlarang dulu sayang ya. Buat Raja Payal selamat siang. Apa? Cah Musbro. Ya wes. Kita main dulu bersama. Romansa. Yes. Putra CPL. Flam video shooting.